Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk saudara kita yang non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Para alim, para sesepuh yang kita takzimi, Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lamongan, Pak Supriyatna, bersama para staf yang kita hormati, Pak Kapolres yang diwakili Pak Kapolsek Kota, Pak Dandim yang diwakili Pak Dandramil Kota, para purnawirawan, tamu undangan yang kita hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan bersama seluruh anggota yang kita hormati, seluruh pegawai baik struktural maupun pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lamongan yang kita hormati, teristimewa saudara-saudara saya, para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lamongan yang saya cintai, yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur bisa hadir menyapa, menjumpai panjenengan semua. Insyaallah kita akan ngaji bersama, mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Saya senang, bahagia sekaligus bangga melihat antusias dari keluarga besar lapas kelas 2B Lamongan, terutama warga binaannya yang semangat mengikuti majelis mulia hari ini. Jujur, saya begitu masuk, saya ngerasa ini lapas tapi aroma pesantren. Jadi saya langsung punya kesimpulan kalau yang saya hadapi hari ini adalah orang-orang yang kelak menjadi ahli surga. Nek sido. Ya, mohon maaf. Ya terpaksa tak tambahin nek sido. Karena berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi yang kita terima, ahli surga itu potongannya gak ngono-ngono iku. Jadi penduduk surga iku modele gak ngono-ngono iku. Enggak. Tentu kita tahu surga itu tempatnya orang-orang yang baik. Swarga iku panggonane wong-wong sing apik. Nggone wong sing resik, orang-orang yang bersih dari dosa. Sekarang mari kita jujur muhasabah, introspeksi diri, coba mulat salira karo angen-angen. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kompak, yang semangat. Oke? Okay? Nah, kula sampean urip sampai hari ini kira-kira akeh endi nek taat karo nek maksiat, akeh endi nek ngamal karo nek ngomel, akeh endi nek nglakoni amal soleh karo amal salah, akeh endi nek zakat mal karo zakat mal, akeh endi lek sembahyang karo lek mblayang, akeh endi lek poso karo lek dosa, akeh endi lek zikir karo lek kentir, akeh endi nek wiridan karo rasan-rasan, semangat endi khataman Quran karo gendaan. Isek ngotot pengen manggon swarga. Nah, kira-kira sing rencanane kate sampeyan nggon niku swarga RT piro? Saudaraku semuanya, para warga binaan, kalau enggak bisa dibina ya dibinasakan. Kula sampeyan iki makhluk sing diarani menungso. Nek cara Jawa, menungso itu tegese menung-menung kakean. Kaya ngerti ya? Kakean dosa. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi manusia. Nah, manusia itu kalau di otak atik matuk, biasa ilmu ni Anwar Zahid, otak atik matuk geleki kitabe gak kira petuk, wong ilmune otak atik matuk. Manusia itu berasal dari dua lafad yang berbahasa Arab yang masing-masing punya arti, dari lafad man dan lafad nusia. Man iku artine wong, nusia kang den lalekaken sapa man. Jadi kita itu memang banyak dilupakan, akeh laline, akeh khilafe, akeh salahe, akeh klirune, akeh lupute, akeh dosane. Sekujur tubuh manusia ini berpotensi nglakoni dosa. Tadi sudah disampaikan hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani adama khata'u. Kabeh anak turune Nabi Adam sing aran menungso iku akeh salahe, akeh khilafe, akeh dosane. Selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang memang maksum terjaga dari dosa, selain itu semua yang bernama manusia banyak salahnya, punya dosa. Maaf ya, saya ngomong tapi tolong jangan dibantah. Jadi aku ngerti potonganmu ku bantahan. Saapi-apie menungso, sebaik-baik manusia, selain Rasulullah dan para nabi, mesti punya dosa. Sepurane kiai iku umume kan api, umume. Nek gak takai umume mesti cangkemmu jeplak, gak kabeh. Wong ngene ibu-ibu ana sing ngomong ya gak mesti. Mangkane takai umume. Umume kiai iku kan api. Tapi sampean jangan berpikir kalau lek wis disebut kiai, disebut ustaz, terus gak duwe dosa. Jare sapa? Coba ngomong tambah akeh. Yo aja ngono ta. Masih yo kiai, masih yo ustaz, tetep duwe dosa. Cuma ana sing dosane titik, ana sing dosane akeh. Lah nek kaya aku ngene iki ya termasuk dosane. Suwun. Suwun. Makasih. Ngerti ngene gak berangkat ini mau. Ya, lek aku dosane akeh, lek sampean dosane titik nggih. Oh, raimu. Mung dosane titik gak ngono iku. Wajahmu wajah-wajah kriminal. Nungkon lapo manggon nang kene lho lapo. Rupamu. Ya aja ngono. Ya wis ayo ngrumangsani lah lek aku mbek sampean iki padha dosae padha akeh ngono lho. Oke, Bro. Oke, Bro. Ya wis padha akeh dosane wis ngono. Mas iki ya akeh dosane padha ae. Anggitmu lek wis seragam polisi tentara ngene gak duwe dosa, ya akeh. Doae. Iki sing dadi kapolsek iki pian ya golek nyolongi pencet iki. Dan rame ini penggaweane nyolongi tebu iki piyane. Omahe samben. Saiki tukang nguberi wong nyolong. Gak eling dekne biyen yo nyolongan. Ijen bakal apa aku. Ingon-ingon sampean iki kapan seneng lek gak wayah ngene. Cek seneng, sabar nek ingon-ingon model kaya ngono. Wis ayo ngrumangsani lek aku sampeyan iki padha akeh dosae. Nggih. Sepurane. Saya ini penggaweane ngaji. Nek kondisi normal iku keliling nang ndi-ndi. Insyaallah saya dapat pahala nek ikhlas. Tapi jangan dipikir nek aku nekani pengajian nang ndi-ndi ngono gak oleh dosa. Oleh. Cara syariat aturan sing bener ngaji karo mbak-mbak, karo ibu-ibu, karo wong wedok iku kudu dipasangi aling-aling, kudu dikai hijab, kudu dikai satir, gak oleh hadap-hadapan. Lah nek aku ngono tak sawang apa maneh ate ana sing bau wening nang glowing kinclong-kinclong ya tak sawang. Lah ngono ku dosa ta gak? Dosa gak oleh. Cuma insyaallah lek cara di total ya dosae karo ganjarane sik susuk ganjarane. Ya dosa. Apa maneh ate aku ceramah nang dinten niate golek bayaran, niate golek duit. Dosa. Lah luweh dosa maneh sing ngundang gak ngekeki duwe. Apa maneh wis kate pensiun ngene iki. Iki wayahe golek husnul khotimah. Salah satu carane sedekah sing akeh nang kiai. Siapa yang enggak punya dosa selain Rasulullah dan para nabi? Waliullah saja itu masih punya dosa kok. Cuma dosane cilik-cilik, begitu dosa wes langsung tobat langsung hilang. Nek potong amu ngentok-ngentok. Sekujur tubuh manusia mulai ujung rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki bahasa Inggrisnya the tungkak itu berpotensi melakukan dosa. 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia semua berpotensi dosa. 300 widak ros-rosan nang awake manungsa. Iku kabeh iso ngasilno dosa, iso ndadekno dosa. Ayo dibuktekno. Meripat saged dosa napa mboten? Kurang semangat. Meripat saged dosa napa mboten? Contone? Sapa ngomong nginceng wong adus? Gak kudu nginceng wong adus. Kedep lho kedep. Ketip iso dadi dosa. Ha sing dicak ketip bojone tangga. Kiyer kiyer iya lek ketipe karo wedhus gak apa-apa ana bojone tangga wayu nanti cak ketip kiyer kiyer ketipe ada sesuatu dosa kan. Sekarang banyak orang yang suka main mata, kata anak muda-muda itu katanya kedip itu kalau yang dikedipin mata kiri ting itu artinya I love you, kalau kedipnya mata kanan teng itu I miss you. Lene aku nyawang sampean kedep karung ni, ayi kelilipen you. Iku sik kedep, dorong ngelerek, ngelerek salah arah bencana. ngelirik, salah cara, salah sasaran, bahaya. Ngelirik bernada menghina, ngelirik bernada melecehkan, mengenyek. Sing dilirik iso murang-muring, simpangan sret nang ngelirike ngenyek. Lapo lirak-lirik sampluk sisan. Gak ngerti kene iki mantan lapas Lamongan. Alumni ping 4 kok. Iku sik ngelirik, durung melorok, melotot, mendelik. Maka hati-hati menggunakan mata, hati-hati menggunakan pandangan. Banyak dosa dialami manusia karena pandangan mata yang salah. Akeh dosa diterima menungso gara-gara pandangan mata. Ibarat peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya kok cinta? Bahas dosa kok cinta. Yuk, dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Gara-gara mata. Ada kasus seorang laki-laki memperkosa cewek. Lah iku pelakune, iku pelakune. Iku pelakune. Ditangkep sama polisi, diinterogasi, ternyata sebab dia melakukan tindak kriminal pemerkosaan itu karena matanya sering nonton film. Ya kayak penggaweanmu. Itu kan akibat pandangan mata, betul? Akibat pandangan mata, betul? Maka kata Rasulullah, pandangan mata itu ibarat anak panah beracun yang sangat tajam, yang melesat dengan cepat. Ini gayane wong ceramah ngene iki. Melesat dengan cepat. Ngono. Masuk melesat dengan cepat crut. Yo gak pantes. Ceramah sing larang ngene iki modele. Menghunjam tajam ke tubuh manusia, kemudian racunnya menjalar ke seluruh tubuh bersama dengan aliran darah. Hati-hati. Matamu itu. Iku sapa ngomong matamu dhewe. Ayo munggah. Anggitmu aku gak wani musuh bajingan-bajingan ngono. Iki wis biasa keluyuran tutuk ndindi wani sembarang kalir. Sing gak wani karo bojo tok iki. Emang Polres Lamongan itu sering kalau ada masalah apa itu ya, kerjasama dengan saya untuk mendamaikan. Sing biasane tawuran-tawuran apa-apa ngono. Macam-macam. Pengen tak beles nang Nusa Kambangan ta kon. Anggitmu aku gak iso pindah dapuramu ning Nusa Kambangan ta. Ijin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Hati-hati menggunakan mata. Ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan tersentuh api neraka. Kalau mata enggak tersentuh api neraka, otomatis sekujur tubuh juga enggak akan tersentuh api neraka, berarti dia masuk surga. Ada dua mata yang kelak di akhirat enggak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Mata yang sering digunakan untuk menangis bertaubat karena menyesali dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, ini momentum. Jenengan-jenengan manggon ning pondok pesantren kelas 2B Lamongan iki. Iki wayahe. Kuras terus air matamu terutama tiap malam untuk bertaubat kepada Allah, menyesali dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Ana sing salah tangkap? Ora ngira. Yang kedua, mata yang sering digunakan untuk melihat keindahan ciptaan Allah untuk diambil hikmahnya, untuk diambil ilmunya, termasuk mata yang digunakan untuk melek, baca Al-Quran. Mata yang digunakan untuk melek, baca kitab, baca buku-buku yang manfaat. Mata yang digunakan untuk melek, ngaji kayak gini. Makanya lek ngaji melek ya. Tolong kalau sebelahnya ngantuk, culeken si sana. Soalnya ngantuk itu nulari. Sampean ini lo melek, beber. Mari ngono sebelahnya sampean itu kok ngantuk. Gak suwe kok sampean yo cekluk, cekluk. Ancane nulari. Satu, baru mata. Bisa berbuat dosa. Mana? Tangan. Saged dosa napa mboten? Tangan saged dosa napa mboten? Contone kaya penggaweanmu. Aja kok nyolong, ndodol lho ndodol iso dadi dosa. Sing didodol bokong. Ndodol, ngotek, nyuwek, nyetot, njewit, trogoh-trogoh, mek-mek, grayang-grayang. Oh nyogrok. Dorong nabok nempeling ngaplok ngampleng jotos. Ane nyopet ngotil nyolong rampok wis ora usah dibahas sepenggaweanmu wis. Ya Allah. Kaki sikil saged dosa napa mboten? Contone ya gak kudu nyaduk nyepak nendang debang dugang mboten. Lek penggawean mulai ana musik terus ndut ndut ndut ngene. Akeh irung saged dosa napa mboten? Contone nyosor apa maneh cangkem. Masya Allah. Cangkem iki lek wis kadung nyot. Ayo to bareng separo edang. Dosane cek separo edang, jare padha akeh dosane. Aku sing ngaiti sampean sing nerusno. Cangkem iki lek wis kadung nyot. Separo edang lho ya dosane. Masya Allah. Ngerasani ngilokno mitnah undat-undat adu-adu tombak cucuan mau meso. Ya Allah ada kalapas lewat ya meso, ada pegawai lewat meso marenono iku ijen ijen isok dadi dosa, meripat ijen isok dadi dosa, kuping ijen isok dadi dosa, irung ijen isok dadi dosa, tangan ijen isok dadi dosa, sikil ijen isok dadi dosa, cangkem ijen isok dadi dosa. Apa maneh lek wis kolaborasi? Ya kaya penggaweanmu niku jenenge kolaborasi. Ya tangan, sikil, mripat, cangkem bareng nglakoni dosa. Mantep. Nah, para jamaah sekalian, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, maka terusannya hadis tadi wa khairul khotoin at-tawwabun. Masih terima kasih MC, aku dikai modal. Modalku yo perkara krungu arek iku mau. Wong ceramahi ngono iku, Bro. Dadi ono lokasi apa yo siku sing disampaikno. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat. Asal mau bertaubat, sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, pasti diampuni oleh Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau bertaubat dari dosa-dosanya itu sama seperti orang yang enggak punya dosa, karena dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun kesalahanmu, masya dosamu sondo langit paribasannya. Asal taubat temenanan, mesti disepuro karo Gusti Allah. Karena orang baik itu bukan orang yang enggak punya dosa. Orang baik itu bukan orang yang enggak punya kesalahan. Enggak ada manusia yang enggak punya dosa tadi selain Rasulullah dan para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, saiki awak dhewe sing ngrumangsani akeh dosane. Nggih. Halo, awak dhewe sing ngrumangsani akeh dosane. Nggih. Tobat nggih. Tobat nggih. Tobat nggih. Tobat itu ya tobat. Tobat itu kapok. Kapok njet. Kapok gak elok, wis gak kudu melok. Tobat iku kapok temenanan. Kapok dekok. Duduk kapok lombok. Tapi kapok dekok, lek wis dekok gak iso mentul maneh. Eneng wong ngomong mentul nah. Mungkin sing dibayangno mesti sing aneh-aneh. Duduk kapok lombok. Lek kapok lombok kan kapok aku mangan lombok. Kapok aku mangan sambel, wis gak kuduh mangan sambel meneh. Perkara tepak mangan sambel po wedhis, ngoweh-ngoweh, lambene ndoweh, wetenge pereh. Wis gak kuduh mangan sambel, gak kuduh mangan lombok maneh. Kapok meneh mangan gak ono sambele, bingung. Iku jenenge kapok lombok. Saiki di bina nek gone lapas ngene wis kapok aku, wis kapok, kapok tobat, kapok, kapok. Metu sik oleh petang dino. Enten mboten sing ngoten niku. Sing ngacung areke ndi areke ngacung. Ngacung apa? Oh, izin. Wis sampean iki atik duwe izin bareng ngono. La haula wala quwata illa. Rasaku to wis gak ana isine. Ya wis atik izin bareng ngono. Umpama sampean pas ngono ku nang weruh anakmu. Mentolo anak mbok cekoki bareng ngono. Begecil. Pokoknya janji tobat lo ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi pokoknya tobat itu kapok dekok, kapok gak ilok. Ora kaya kapoke wong wedok mana. Jadi kapok gak ilok. Ora kaya kapoke wong wedok mana. Wong wedok nglairno iki rata-rata lak kapok. Pemane pas wayang nglarani, oleh nguat ya masyaallah ngrungokno sambate gak mentolo. Aja atik guyu ngono ku ya gara-gara kelakuanmu ngono. Wong wedok ngalami penderitaan akibat polah petingkringanmu iku. Akhire karo bidane dilipur. Terus Mbak iki mana? Wis istirahat sik, istirahat. Kelah 5 menit dikongkon maneh. Ayo Mbak, kuat maneh. Iki wis buka 8 kok, Mbak. Mbah buka 8 mbah nang ndi ae bukane aku ya gak cetha. Kok sampe ngono. Lawarane masyaallah. Lu gak lara ya apa pikiran? Mlebune 3 gram, metune 3 kilo lebih. Gak lara ya apa? Ya pol lara. Wis akhire wis kapok njet aku. Kapok, kapok. Wis moh gak kudu manak maneh. Moh gak kudu manak maneh kapok, kapok. Kapok wis. Bareng anake umur 5 wulan, blending maneh. Nek ditakoni kancae, "Lho Mbah, jarene kapok. Lah kok meteng maneh?" Ayahe ndusel-ndusel ae kok. Aku sajane yo gak kepingin bapakne ngopo polae. Lek tobat iku kapoke gak ngono iku. Tobat iku kapok temenanan. Taubatan nasuha. Taubat yang menghendaki kebaikan, makanya diarani taubatan nasuha. Taubat yang setelah kapok ditindaklanjuti dengan melakukan kebaikan. Taubat yang setelah kapok penyesalan berubah menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu tobat. Nah saiki syaratnya tobat itu sing diterima Gusti Allah. Syaratnya tobat sing diterima Allah iku ana papat. Ada berapa? Ana papat. Istighfarun bil lisan wa nadamun bil qalbi wa tarkun bil jawarih wa idmarun alla ya'ud. Faham boten? Enggak paham ya wis. Mungkin biyen yo gak tau paham. Nomor 1. Istighfarun bil lisan. Lisannya banyak beristighfar. Istighfar iku nyuwun ngapura dateng Gusti. Lisane akeh leh maca istighfar. Ini syarat tobat yang pertama. lesan, banyak beristighfar. Saya yakin bagi warga yang muslim, muslimah, wis do apal istighfar, wis kulino wisan. Apalagi alhamdulillah di lapas ini banyak dilakukan pembinaan-pembinaan spiritual, banyak dilakukan kegiatan-kegiatan rohani. Hari ini aja udah menjadi bukti bahwa kegiatan rohani dan spiritual di lapas ini berhasil. Tak delok potongane wis mulai ada cahaya-cahaya kesadaran. Mulai subhanallah wis selamat tinggal ngefly, selamat tinggal narkoba, kabeh wis ngono wis anes. Tengane Allah. Panuku yo goblok ngono. Bedes kire ilo gak doyan. Lho kon kok doyan? Goblokmu kok pol-polan. Minuman keras mbok siramno nang keramik lho pecah keramike. Emang ususmu luwih kuat teko keramik? Iku gaweane Gusti Allah, dudu gaweane mbahmu. Ramoten sing apik. Ngono lho, blok. Ayo sing mangkel munggah rene tak anteni. Ayo ana pira karowane tak anteni nang kene sing mangkel. Eneng wong loro iki mulane aku wani. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon seluruh warga ojo emosian, ojo mangkelan lek ngaji ambek Anwar Zahid. Anwar Zahid itu gayane ngene iki. Lek gak seneng ojo dirungokno, ngono lho. Gak repot. Salahe kala pasmu adek ngundang aku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan dan sikap saya salah, nyalahno wong iki ojo nyalahno aku. Jadi yang tanggung jawab penuh keberadaan saya di sini ya ini. Ojo nyalahno aku. Ngaku disalahno ganti nyalahno iki. Lah apa adek ngundang aku kono. Pertama istighfar. Nah, yang paling pendek ya astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Rada dawa astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Lek bengi sing akeh ngono astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Gak kudu sila, gak kudu gawe tasbih. Wis ana sama nambek mlaku-mlaku. Nganggur-nganggur sing akeh. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Lah engko ngimbangi cangkemmu sing kulino mesuh iku. Gue ngimbangi, saiki wakai ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Luwe coba ya. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Tawaan mana? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingin tawaan mana? Astagfirullahaladzim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Tuan mana? Sampaian baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu rajanya istighfar. Siapa yang istiqomah membaca itu pagi sore, seluruh dosa-dosanya besar kecil diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi hari, kok siangnya dia mati, maka dia masuk surga. Kalau baca istighfarnya di waktu sore hari, malamnya dia mati, masuk surga. Sampeyan sik rencanane mati awan ta bengi? Hah? Matimu lho meneh awan ta bengi? Lah kon lek gak weruh matimu awan ta bengi, wacan terus. Isuk wacan. Sapa ngerti awan mati swarga. Sore wacan sapa ngerti bengi mati swarga. Nah, Sayyidul Istighfar itu gimana? Yakin saya jenengan udah hafal semua. Nanti kalau belum hafal ya ketua takmir ini suruh bimbing sampean. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nah, nanti tolong Pak Ketua Takmir kasih catatan seluruh warga Sayyidul Istighfar itu. Soalnya aku saken dosane ketok akeh akeh. Berarti salah satu cara nglebur yaitu halo. Halo. Nah, nanti kalau udah dikasih catatan, dibaca terus, lama-lama mesti hafal. Itu namanya Sayyidul Istighfar, langsung diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya agar dibaca pagi dan sore. Nah, lene gak iso anjane cangkeme wis kakean miso, kakean ngomong elek, kaku ilate. Ya sak isomu lah. Isomu apa? Ya siki wacan sing penting atimu niat njaluk sepura nang Gusti Allah. Yang penting hati kita tulus, ikhlas, mantep, yakin minta ampun ke Allah. Lisan ngucap sebisanya lafaz yang bisa diucapkan sekut istighfar. Astagfirullah. Lha iso ngono. Astagfirullah. Wong ceramah kok disuguhi ngombe sakmene akeh to yo. Astagfirullah. Masa ana ceramah kok dikeke ngene barange. Astagfirullah. Iki nek tak emplok kabeh anyang-anyangen aku. Astagfirullah. Itu satu, istighfarun bil lisan. Memperbanyak istighfar pakai lisan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wa nadamun bil qalbi. Menyesal dalam hati. Getun. Ya Allah. Lapo ngono ae kok tak lakoni. Ya Allah. Halo. Eh, sing sek nom-nom. Kon lek kakean meneh dadimu ya ngono iku. Iki langsung dikasih contoh ambek Gusti Allah. Halo, Bro. Bolo, meneh ketemu ya. Sampean wis manggon nduk kene atik gak getun yo kebacut to, ya. Sampean udah dibina di sini, manggone wis nduk kene. Kalau enggak ada penyesalan, atik gak getun. Kenemenen berarti duduk uang namanya. Wis diteke nduk kene ning sik gak getun. Berarti duduk uang. Mbuh apa? Halo, Bro. Menelek metu mesti goleki aku. Nyangoni. Matur suwun, Pak Yai, matur suwun. Aku waras gara-gara sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, watarkun bil jawarih. Seluruh organ tubuh meninggalkan. Pokoknya mulai ujung rambut sampai ujung kaki ninggalno dosa. Yang keempat, wa idmarun alla yaud, berjanji setia untuk tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Papat iki lek mbok lakoni wis to dosamu sak pira ae model apa ae disepuro kabeh kalih Gusti. Nah, sekarang para jamaah rahimakumullah, kenapa sih kita kok diperintahkan untuk bertaubat? Nggih. Sebab gawe ngilangi dosa, gawe nglunturno dosa. Rungokno. Uang iku lek kakean maksiat, uang iku lek kakean dosa, hatinya kotor. Tambah kotor. Atine reget, tambah reget, tambah buruk, tambah buruk, tambah peteng. Nek wis peteng, enggak bisa memantulkan kebaikan apapun. Soalnya atine peteng. Wis gak iso nglakoni apik. Wong iku lek atine wis peteng, tidak bisa memantulkan cahaya, enggak bisa memantulkan kebaikan. Mulane gak iso nglakoni apik gara-gara atine peteng. Lah sing gak ana peteng iku reget, sing gak ana reget iku dosa. Soale ati iku la tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat. Berkarat ini bahasa Inggrisnya the tenyengen. Ati ku sok tenyengen kaya besi. Halo. Dilanjut gak ini? Oke, lho Masya Allah. Bajingan nih lho, jak ngaji seneng. Lanjut terus. Ngapunten, ngapunten. Ya podo, aku ambil sama ini asli podo. beda nasib ngono itu. Beda posisi, beda penugasan, beda peran. Sementara sampean masih diperankan antagonis. Lah sampean iki diperanno dadi kiai yo gak pantes blas. Mosok ana kiai kupinge dibolongi kaya arek iku. Kurang gede iku. Cagak listrik slobokno sisan ngono. Nanggung ngono iku. Cagak listrik, Bro. Kurang gede iku. Nek cara aku yo peleke becak iku. Karoan. Nek cilik ngono enteng sapa sing gak iso? Arek cilik iso ngono. Gak keren blas ngono. Keren yo pelenge becak lho. Ngono. Ati iku bisa berkarat. Dadi ngene ya. Wong iku lek nglakoni dosa atine tayengen. Tambah dosa neh tayenge tambah kandel. Dosa maneh tayenge tambah kandel. Dosa maneh tayenge tambah kandel. Lek dosa e akeh tayenge kandel. Wange ilang-ilangane. Lah, tayenge ati, regete ati iku kudu diilangi. Cara menghilangkan bagaimana? Dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah. Dike maca Quran, dike zikir, dike wiridan dan seterusnya. Lah supaya berkah ngilangi tayenge ati, ngilangi dosa. Sampeyan ngelakoni amal soleh, sampeyan menjalankan ibadah, itu bisa melunturkan karat di hati, bisa menghilangkan dosa. Maca Quran iku ibadah, iso ngilangi tayenge ati, iso ngilangi dosa. Istighfar, tayenge ning ati kuwi lek dikek istighfar krotok rontok, dosane ilang. Solawat, iya. Dadi maca solawat iku iso ngilangi dosa. Makane cek barokah, cek oleh syafaat Kanjeng Nabi. Ayo do solawatan sedelok. Soale majelis iku lek gak diwacano solawat garai kurang barokah. Garai putus barokah. Nah, sing paling gampang solawat Badar ae. Saya yakin semuanya udah hafal. Yang Islam mesti hafal kabeh solawat Badar kok hafal. Ayo ya, tak waca dhisik engko sampean nirokno. Sing gak iso tolong mangap-mangap. Yo cek pantes ngono liyane muni masa sampean kate mingkem ae. Pokoke lek ate gak iso yo. Yo sotingane engko cek pantes ngono lho, Bro. Cek pantes, cek mingkem ae. Ya. Ya, engko dikei syiiran. Muga-muga manfaat. Muga-muga oleh syafaat. Sing melu maca ikhlas muga-muga cepet oleh revisi. Revisi kok anggitmu remisi wong revisi. Berarti didandani ngono lho, oleh revisi teko Gusti Allah, lek wis ngono kok oleh remisi nang donya. Pirang taun to? Kono kene manggon pirang taun to? Ya macam-macam. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo maca selawat Badar tak maca sik. Kok sampean tirano bareng-bareng nggih. Iku selawat luwawas. Ditokno maneng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ngono tok, saya tak baleni. Angel soalnya ulang-ulangane. Angel. Ngel, kakean sabu ngono. Angel. Utekmu wis kadung kempel. Mulane dirungokno, disimak. Iki nggo ngelunturno sabu sing nang utekmu iku. Cek luntur, gawe istighfar, gawe selawat. Eh, kene metu kok kene kudu wis waras. Bojomu tak kandhani kok, Mas. Pokoke lek atik wonge metu kon diambung aja gelem. Kapan urung tobat urung waras. Sapa ngomong golek maneh? Sing doyan sapa? Janji kelakuanmu sik gak mbok mareni gak ono sing doyan. Kok. Dek. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk sama-sama. Sunnatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Subhanallah, ternyata iso kabeh. Tepuk tangan untuk Anda semua. Yakin aku, guys. Izin Bapak, karek warase nggih ngon-ngon sampean. Karek warase. Wis to ngundang aku ping telu ngono waras. Tapi yo sing penting sumbut. Cek, cek lanya saiki digairep dhisik. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama salatullah salamullah ala taha. Salatullah cek tambah syafaat. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah rasulillah. Salatullah saiki zaman wis akhir akeh wong kang loro pikir. Leres ya contone awake waras bergas terengginas sehat giat semangat kuat tapi pikire uteke gak waras kabeh akan sabu. Ojo atek guyu kelakuanmu ngene. Meneh metu ate gak waras gasak isi situk-situk. Waras nggih? Waras nggih? Saiki zaman wis akhir akeh wong kang loro pikir yen gak ditambani zikir akhire akal jungkir. Kaya akalmu yen gak ditambani zikir akhire atine jungkir. Selawat salatullah ala taha rasulillah. Salatullah tambahnya pikir niku zikir sing kathah leh zikir sing akeh leh zikir. Saiki zaman wis edian akeh wong kelangan iman. Betul? Akeh wong imane ilang. Ya gara-gara sampean duwe prinsip iki zaman edan nek gak melu edan kok gak ngono kok ancene serakah ngono. Gak bener ngono iku. Saiki zaman edan ben liyane do edan sampean ojo edan tetep gondelan iman. Mesthine ngono, gak kira klebu kene kon. Yo gara-gara edan iki mangkane dilebokno nang kene. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan selawat sholatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin. Ayo pengen edan tak pengen waras, pengen edan tak pengen waras, tambane Quran sing sergep maca Quran nggih, sak iso-isoe sing sergep maca Quran nggih, diangen-angen sak maknane nggih. Nggih apa gak roh maknane kok gayamu. Iki asline syairane iki sik akeh, cuma iki tak sak mene tok ae syairane. Engko lanjutane yo lek diundang maneh. Marketinge wong dakwah ngene iki modele. Oh nek tak tono kabeh mene lek gak diundang maneh. Wis akeh iki sirane, meneh sambungane meneh lek diundang maneh. Lah saiki ana sing luwih penting. Ana sing luwih penting. Nah, cara ngilangi dosa diantarane ibadah. Lapos ya. Menungso iki kok dikongkon ibadah ampe Gusti Allah. Kenapa kita diperintah ibadah sama Allah? Disuruh puasa, disuruh salat, disuruh zikir, disuruh baca Quran, disuruh silaturahim, disuruh apian. Kenapa? Ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Menungso dikongkon ya ambek Gusti Allah, dikongkon salat, dikongkon poso, dikongkon zikir. Iki saking sayangi Allah nang menungso. Tak contoh ya. Guru iku lek sayang karo murid-e. Murid sing disayang iku mesti sering dikongkoni. Dikongkon ngene, dikongkon ngene, dikongkon ngene. Ana murid kok sering dikongkon karo guru, iku tandane murid sing disayangi gurune. Kiai iku lek sayang karo santrine, ya santri sing disayang iku sering diutus ngene, dikongkon ngene, dikongkon ngene, dikongkon ngene. Iku bentuk sayang. Dadi ana santri kok sering dikongkoni, diutus karo kiyaine, iku tandane santri sing disayang karo kiyaine. Ana pegawe sering diutus karo kalapas. Sering diutus karo kalapas. Iku pegawe sing paling disayang karo kalapas. Lho iya. Allah saking sayangi nang menungso, mulane sampeyan dikongkon ibadah, kongkon ngene, kongkon ngene, kongkon. Tujuane apa? Aujaba 'alaika wujuba khidmatihi ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kita untuk berkhidmah, beribadah kepada Allah itu karena Allah punya rencana. Iki sampean rungokno ya. Gusti Allah iki duwe rencana. Aku wis rada suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Ya cuma lagi isok ngabari nang sampean. Gusti Allah iku duwe rencana. Sampeyan kabeh kate dilebokno swarga. Asli. Soale sampeyan ku asline duduk wong Lamongan, duduk wong Gresik, duduk wong Surabaya, duduk wong Bojonegoro, duduk wong Sidoarjo, duduk wong Mojokerto. Sampeyan niku asline wong swarga. Lho, sampeyan iki asline wong swarga. Mbak ngono-ngono dapurane. Soale sampeyan niku turunane penduduk swarga, yaiku Nabi Adam alaihis salam. Jadi sampean ki kena diarani wong swarga. Cuma sementara sampean manggone ndok kene, ana sing ndok Lamongan, ana sing ndok Mojokerto, ana sing ndok ya ndok ndi ngono iku, iku sementara tok. Lek asline sampean niku wong swarga soalnya sampean turunan swarga. Tak kaya contoh, tak kaya contoh. Ana turunane wong Cina terus manggon ndok Surabaya. Wong-wong lek ngarani ya isih wong Cina walaupun lahirnya nang Surabaya. Mergo dene turunan Cina, wong-wong lek ngarani ya iku lho wong Cina, ya to? Ya Allah, kakean sabu ki ngene iki ya modele ya. Astagfirullah tenan. Eh, rungono. Ana wong turunan Arab. Lahire ndok Lamongan, manggone ndok Lamongan. Tapi ndekne turunan Arab. Wong-wong lek ngarani, iku wong Arab. Walaupun lahire ndok Lamongan, gedhe ndok Lamongan, manggone ndok Lamongan, tapi mergo turunan Arab. Wong-wong ngarani ya sik wong Arab. Lah sampean niku lahire mungkin ndok Lamongan, ndok Sidoarjo, ndok endi, tapi sampean niku turunan swarga. Makane sampean niku kena diarani wong kok ngono ya wong swarga model. Ki sing salah apane ya? Wis ngene ae. Eh. Para jamaah. Kula sampean iki ambek Gusti Allah kate dilebokno swarga. Lah, swarga iku panggonan sing apik. Mangkane sampean dikongkon dadi wong apik, cek pantes mlebu swarga. Swarga panggonan sing apik, sampean wong apik, dilebokno swarga sing apik, pantes. Sepurane ya, wong elek-elek ngene iku. Umpama kok dilebokno swarga, ya gak apa-apa sakjane. Cuma gak pantes. Lapo kok gak pantes? Kapien wadah. Nah swarga nanti kok ngadai wong kaya ngono-ngono iku. Kapien wadah. Apa lek kapien wadah iku lak gak pantes ya. Eh, ana sampah nang diwadahi kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono ku gak pantes soale kapien. Kapien wadah. Mane ana teletong sapi diwadahi rantang. Ya gak apa-apa sih lek rantang-rantange dhewe, cuma ngono ku gak pantes. Lapo soale kapien sing banter kapien ngopo-opo nek kapien wadah gak pantes. Ana wong wedok mayu kepo semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semo kebelen kok montok kemolak kinyis-kinyis mengis-mengis mentok-mentok. Eh, lah terus dirabi wong lanang sing weli cili indik metekel kunting jembauris merongos tukang nyabu pisan. Ya gak apa-apa sih, cuma gak pantes soalnya kapien wadah. Makanya akeh sing protes, ya Allah cek emane kurungan nabi kaya ngono nang digawe madahi manuk jemburis. Swarga iku panggonan sing ngapi. Lah nek digawe madahi kaya sampean-sampean ngono ku, kapien wadah. Saya aku takon, taman misalnya duwe kulkas regane luarang 7 juta. Lah terus dingge madahi sampah, sampahe mbok apakno? Sampahe mbok apakno? Malaikat petugas swarga yang ngono. Adekno swarga iki klebon potongamu diguwaki kon ngono. Sik, aja mangkel sik. Ngene bro. Tenang, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mangkane kula sampeyan dikongkon dadi wong apik. Iki cek pantes dilebokno swarga. Iki sik pengen mlebu swarga napa mboten? Tak baleni sik pengen mlebu swarga napa mboten? Nah, ana syaratnya. Lek bener-bener pengen masuk surga ada syaratnya. Iki disuduhno tak tinggal mulai. Suduhno. Lek disuduhno sanggup nglakoni. Siap nglakoni. Siap nglakoni. Deal. Deal. Awas kapan kamu lakoni. Tak suduhno. Syaratnya mlebu swarga yang pertama harus mati. Ayo, saya ngomong siap nang